Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-38 dari kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati yang setiap hari kita bahas satu demi satu dari ayat suci Al-Quran, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa kajian ini terus dapat terselenggara atas kerjasama antara Safir Al-Azhar, Forum Silaturrahim Alumni Universitas Al-Azhar, dengan Radio Republik Indonesia. Baiklah para pendengar yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftara. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah buat satu surat yang serupa, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang mulia ini kembali kita menjumpai dalam firman Allah kata-kata iftira. Al-kadzib, dusta, tuduhan yang tidak didasarkan kepada fakta, yang tidak didasarkan kepada alasan yang kuat, dan tidak pula didukung oleh kenyataan-kenyataan yang dapat dibuktikan. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang menuduh sampai hari ini, ya, ayat ini masih relevan terhadap orang-orang yang menuduh bahwa ayat Al-Qur'an itu bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah ciptaan Muhammad. Orang-orang yang menuduh seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka atau melakukan tahaddi, menantang mereka, ya, faktu bisuratim mithlih, datangkan satu surah saja seperti surah yang ada di dalam Al-Quran. Pilihlah salah satu surah yang mana yang kamu inginkan. Apakah itu surah yang paling panjang seperti surah Al-Baqarah, atau surah yang paling pendek yaitu surah Al-Kautsar atau Al-Ikhlas misalnya, ya. Abu Jahal pernah mencoba-coba untuk meniru-niru surah Al-Fil, ya. Kemudian dia mencoba membuat surah yang kemudian dikenal dengan surah Al-Fil, ya. Abu Jahal mengatakan di dalam satu pidatonya di hadapan orang-orang Quraisy, dan pidatonya itu kemudian dia sisipi dengan surah Al-Fil karya dia. Dia mengatakan, Al-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil wa dhailun athil. Tahukah kamu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah yang memiliki belalai yang panjang dan ekor yang pendek? Ketika dia mengucapkan kata-katanya itu yang dia anggap sebagai sesuatu yang hebat, malah orang-orang yang mendengarnya tertawa dan tersenyum, ya, menganggap bahwa itu bukanlah sesuatu yang menarik untuk didengar. Karena apa? Karena semua orang tahu gajah memiliki belalai yang panjang dan juga ekor yang pendek, dan tidak ada informasi yang memiliki bobot sehingga perlu didengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal itu tadi. Jadi upaya-upaya untuk mengimbang-imbangi Al-Quran ini memang sudah terjadi pada masa lampau. Dan begitu juga selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala terus menantang siapa saja yang ingin mencoba-coba untuk membuat satu surah yang mirip atau agak-agak mirip dengan Al-Quran. Pastilah mereka tidak akan mampu, Bahkan Allah mengatakan di sini, panggil siapa saja. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah yang lain disebutkan, baik itu dari jin ataupun dari manusia, untuk bersukutu denganmu dalam menciptakan Al-Quran, walau hanya satu surah pun. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini amat sangat tegas menjelaskan kepada orang-orang yang beriman tentunya, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana membacanya adalah ibadah, walaupun kita tidak mengerti artinya. Tetapi dengan mengerti artinya, tentulah lebih baik. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul yang akan memberikan tanggapan penjelasan terhadap ayat yang mulia ini. Fadhil Ustaz. Ya, kayak ayat ini adalah mempunyai kaitan dengan ayat yang sebelumnya, karena ayat ini dimulai dengan am yakulu naftara. Am di sini adalah kedudukannya sama dengan alif yang dalam bentuk pertanyaan, sehingga seakan-akan Allah mengatakan bal ayyakuluna ibtira, apakah mereka juga mengatakan tentang kedustaan itu. Maka ketika itulah Rasul Allah dan Rasulnya ingin membuktikan dengan pertanyaan kul fa'tu bisuratim min mislih. Di sini Allah ingin menantang bahwasanya datangkanlah sebuah surat dalam Al-Quran atau yang serupa dengannya. Dan Allah juga mengatakan, panggillah siapa saja yang sanggup selain Allah subhanahu wa ta'ala, jika kamu benar-benar adalah orang-orang yang digolongkan pada kaummu sendiri adalah orang-orang yang benar. Tapi kenyataannya adalah ini merupakan Al-Quran Allah, atau Allah berfirman merupakan kenyataan ini adalah disebabkan karena ketidakmampuan mereka. Sampai saat ini pun masih berlangsung ketidakmampuan mereka itu. Yang mereka mampu itu hanya bisa merubah atau memotong ayat, memenggal ayat, itulah yang mereka mampu. Tapi untuk menciptakan ayat itu sendiri pun tidak ada seorang pun yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Allah selalu mengingatkan, kalau sudah sedemikian, maka apa yang mereka ingin dustakan selama ini, apa yang mereka ingin pertunjukkan, kekuatan mereka saja tidak sanggup dengan kecanggihan dunia yang sampai saat ini, sampai-sampai untuk mengimbangi segala sesuatunya. Bukan saja ayat yang ingin dipertentangkan, tapi berciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mereka ciptakan juga. Tapi ternyata mereka tidak akan mampu sedikit pun dari yang sekecil-sekecilnya ciptaan Allah. Contohnya nyamuk saja mereka tidak mampu berbuat. Itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dengan ayat ini sebetulnya makin bertambahlah keimanan kita, karena sampai saat sekarang ini belum ada yang mampu untuk melawan apa yang sudah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, di sisi lain para pendengar yang dirahmati Allah, kita menemukan dialog-dialog peradaban di dalam dunia internet. Kita menemukan pernyataan bahwa Al-Quran itu tidak turun dari langit dalam bentuk kitab suci. Jadi kita tidak menemukan bahwa nuzulul Quran itu bukan berarti Al-Quran yang kita miliki itu turun sebagaimana hujan dari langit sehingga mengatakan inilah kalam Tuhan, kata mereka. Tetapi itu adalah merupakan wahyu. Siapa yang mengetahui itu wahyu, katanya. Sehingga dikatakan okelah itu akhirnya wahyu, ditulis oleh Nabi Muhammad SAW atau mungkin ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi menjadi pertanyaan menarik, kata mereka, bahwa Al-Quran itu akhirnya cuma satu yang ada, dan itu pun dikumpul oleh Abu Bakar. Abu Bakar kasih ke Umar, Umar kasih ke Hafsah. Tetapi kita menemukan, katanya, terjadi perbedaan pendapat seputar Al-Quran, sehingga ditemukanlah sab'ah ahruf, tujuh kiroat. Artinya apa? Al-Quran itu berbeda-beda antara satu versi dengan versi yang lain. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Al-Quran itu diturunkan, itu karya Nabi Muhammad, dan kemudian diinterpretasikan oleh para sahabat sehingga menjadi tujuh dialek. Suatu hal yang menyedihkan, kata mereka, kita tidak menemukan Al-Quran itu sekarang dalam 7 versi. Karena apa? Karena Utsman bin Affan telah membakarnya sehingga tinggallah menjadi satu versi yang disebut dengan Rosem Utsmani. Akhirnya mengatakan ini adalah arogansi politik yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan membakar versi-versi yang lain, meninggalkan versi yang satu. Tentu saja dalam hal ini kita dapat menyanggahnya bahwa umat Islam begitu menikmati kue Al-Quran ini. Kita menemukan hidayah yang diterima oleh umat Islam, sehingga kita menemukan umat yang paling damai di dunia ini adalah umat Islam. Kita menemukan bagaimana tingkat persentase bunuh diri yang dilakukan oleh umat Islam itu lebih kecil dibandingkan masyarakat Eropa atau masyarakat Jepang. Artinya apa? Umat Islam telah menikmati kue hidayah, hudan lil mutakin, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini satu pendapat. Sehingga apapun yang kata mereka, apakah ini bukan wahyu dari Allah, ini adalah buatan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak menyelesaikannya sehingga dapat terjadi perbedaan bacaan, tetapi suatu hal yang lebih pasti bahwa kitab suci sebelum Islam itu lebih tidak jelas lagi akar permasalahannya. Kita tidak tahu siapa penulis dari Bible itu sendiri. Kita tidak tahu siapa penulis perjanjian lama yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang menulis Injil pada zaman Nabi Isa, karena memang minimnya sejarah dalam hal tersebut. Ini tentu saja lebih payah untuk mencari akar permasalahan, sehingga jelaslah bahwa ini adalah wahyu Allah kepada Nabi Musa dan ini adalah wahyu Allah kepada Nabi Isa, ditulis oleh pengikut-pengikut setia Nabi Isa dan pengikut-pengikut setia oleh Nabi Musa. Dan untuk membantah permasalahan yang kedua, apakah sahabat itu melupakannya? Tidak. Sebenarnya kita menemukan betapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui Nabi Muhammad untuk tidak menulis selain Al-Qur'an sebagai konsentrasi penuh. Sehingga apa, latak tubuhani ghairul Qur'an itu merupakan konsentrasi para sahabat. Suatu hal yang dilupakan oleh para orientalis dan forum murtadin Indonesia, bahwa mereka melupakan bahwa Al-Qur'an dalam Islam itu bukanlah tertulis yang menjadi orientasinya, tetapi dihafal. Kita menemukan pada perang Yamamah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar berkata kepada Abu Bakar supaya Al-Qur'an ini cepat digandakan. Bukan berarti Al-Qur'an belum ditulis kemudian ditulis, Al-Qur'an sudah ada cuman masih satu duplikat, cepat digandakan. Karena apa? Karena begitu banyak, hampir 40 orang hafizul Qur'an meninggal pada perang Yamamah. Ini membuktikan bahwa masyarakat Arab sangat banyak menghafal Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa diilustrasikan, masyarakat Indonesia saat ini mungkin semua mengenal lagu Tak Gendong Kemana-mana. Begitulah masyarakat Arab pada waktu itu hafal Al-Quran, karena memang Al-Quran itu diperdengarkan dalam setiap waktu dan dalam setiap momen. Kita menemukan pada waktu sholat lima waktu Nabi Muhammad melantunkan Al-Quran, kajiannya kajian Al-Quran yang diterjemahkan dan dijabarkan panjang lebar, dan tertuanglah hadis dan tertuang juga lah ulumul Quran di dalamnya. Dan kita juga menemukan para sahabat mengajarkan sahabat-sahabat lain, kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in dan tabi'in dan selanjutnya, sehingga kita menemukan masyarakat Islam pada waktu itu sangat memahami dan menguasai Al-Quran, sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa Al-Quran itu terlupakan begitu saja, sehingga Zaid bin Sabit itu diragukan sebagai penulis Al-Quran, sehingga dia meminta kepada Khuzaimah untuk meyakinkan dia. Saya rasa tidak demikian. Karena apa? Karena keyakinan sahabat yang begitu hormat kepada sahabat yang lain, walaupun dia sudah paham dan hafal luar kepala, tapi menghargai sahabat yang lain juga tidak dilupakan dengan sifat yang tawaduk para sahabat tersebut. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala di sini menutup in kuntum shodiqin, apabila kamu orang-orang yang benar. Karena apa? Karena kebenaran Al-Qur'an akan selalu terkuat. Ada orang yang mencoba meragukannya, tetapi kita menemukan ribuan orang yang lain membelanya. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fakta sejarah yang dapat kita baca dan dapat kita telaah ulang dari kutub siar, buku-buku sejarah yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan bagaimana pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Kita mengetahui juga misalnya fakta sejarah yang lain bahwa bangsa Arab terkenal dengan bangsa yang sangat akrab dengan syair, sangat akrab dengan perlombaan-perlombaan syair. Bahkan syair-syair terindah itu ditempelkan dengan suatu kebanggaan bagi seorang yang memenangkan perlombaan itu, ditempelkan di dinding Ka'bah, di pintu Ka'bah. Dan syair-syair itu ternyata tidak dapat menandingi keindahan Al-Quran, dan itu disadari dan diakui secara aklamasi oleh penduduk, baik penduduk Mekah ketika itu dan Jazirah Arab, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita yang beriman kepada Al-Qur'an, yang membacanya di dalam salat kita, membaca di subuh hari, di siang dan malam hari kita, tentu tidak pernah ada keraguan di dalam diri kita bahwa Al-Qur'an ini benar-benar kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Al-Qur'an menambah hidayah di dalam hidup kita dan menenangkan kalbu kita dan menjauhkan kita dari penyakit stres yang berujung kepada stroke. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.